sinisinah hadith as-sahihah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syariat menghasung kepada kaum muslimin agar supaya bertawakal kepada Allah dan mengambil sebab ataukah melakukan sebab-sebab, serta seorang muslim hendaknya senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan dia meyakini bahwasanya di tangan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Allah zat yang menetapkan segala sesuatu. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kalian seandainya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, mewujudkan, merealisasikan makna tawakal yang sebenarnya, di mana seorang hamba, seorang muslim itu memasrahkan, menyandarkan dengan penuh kejujuran segala urusannya kepada Allah Azza wa Jal, disertai dengan keyakinan bahwasanya segala sesuatu itu ada di tangan Allah Azza wa Jal. Allah zat yang memberi kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah na'am menghalangi, mencegah, tidak memberi kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Segala urusan di tangan Allah Azza wa Jal. Disertai dengan seorang hamba tersebut berupaya untuk melakukan sebab dari sebab-sebab yang diperbolehkan. Dalam hal mencari rezeki, berupaya, berusaha. Naam, melakukan hal-hal yang merupakan sebab untuk mendapatkannya. Dengan mencurahkan segala naam, keahlian, keterampilan yang dia kuasai, apakah dengan berdagang, berjualan, bercocok tanam, naam, ataukah yang lainnya, ya, meyakini semuanya adalah merupakan sebab, ya, untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daya, kekuatan, keahlian, keterampilan semata yang itu mendatangkan rezeki untuknya, tapi semata-mata dia meyakini, mengetahui itu semuanya adalah sebab. Naam, yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Maka sekiranya seorang hamba itu betul-betul bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, naam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki padanya. Ya. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan rezeki kepadanya. Sebagaimana Allah telah berikan rezeki kepada seekor burung. Ya. Tatkala burung tersebut pergi keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan kosong perutnya, tahduhi mason. Ya. Naam. Dalam keadaan kita ketahui seekor burung tentunya berbeda dengan manusia, di mana seorang manusia itu punya akal, punya pemikiran, punya pemahaman, sehingga dengan akalnya, dengan pemahamannya, memungkinkan bagi seorang manusia tersebut ketika dia pergi ke suatu tempat yang dia ingin mencari rezeki padanya. Nah, betul-betul tempat tersebut sesuatu yang sesuai, yang amat sangat memungkinkan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Ya, karena punya akal, punya pemikiran, punya pemahaman, punya pertimbangan-pertimbangan. Beda dengan seekor burung yang tidak punya akal, tidak punya pemahaman. Nah, keluar-keluar begitu saja dari sangkar, dari sarangnya. Menuju tempat yang dia gak tahu apakah mungkin tempat tersebut sesuatu yang dia nanti akan mendapatkan makanan atau tidak. Nah, ya, karena tidak adanya akal, ya, yang ada pada seekor burung tersebut. Nah, ya, itu pun karena dia, ya, berupaya, berusaha. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan rezeki padanya. Yang tadinya di pagi hari keluar dari sarangnya dalam kondisi keadaan kosong perutnya, lapar, pulang dalam keadaan penuh, kenyang. Naam. Barakallahu fik. Sekiranya manusia itu betul-betul bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mewujudkan, merealisasikan makna tawakal yang sebenarnya. Memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Dalam keadaan dia meyakini segala sesuatu urusan itu di tangan Allah. Disertai dia menjalankan sebab tersebut. Yang dia meyakini sebab ini adalah semata-mata sebab. Adapun yang memberikan rezeki itu adalah Allah Azza wa Jal. Pasti ia akan mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jal. Tapi keumuman manusia kebanyakan dia menyandarkan kepada apa? Pengetahuannya, keahliannya, keterampilannya, kekuatannya, keuletannya. Naam, lupa. Itu semuanya adalah merupakan sebab. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah Azza wa Jalla. Naam. Barakallahu fiik. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal itu di mana seorang itu melakukan sebab. Ya. Naam. Maka perhatikan di sini seekor burung tersebut. Dia berusaha, dia berupaya. Tidak diam di sarangnya. Menanti ada biji-bijian makanan jatuh di sarang yang tersebut. Nah, sama sekali tidak. Tapi perhatikan, takdu khimason wataruh bitonan. Berangkat di pagi hari dalam kondisi lapar, kosong perutnya. Pulang di sore hari dalam keadaan kenyang, penuh. Maka sungguh suatu kekeliruan, suatu kesesatan ucapan orang yang mengucapkan ya bahwasanya saya akan duduk saja di rumah ya, tidak akan melakukan sedikit pun perbuatan, pekerjaan, amalan ya, enggak bekerja, enggak berusaha, enggak jualan, enggak berdagang, naam, tidak bercocok tanam. Al-Muhim tidak melakukan apapun. Yang kemudian dia mengatakan semata-mata saya ini ya, berbuat melakukan hal ini pasrah dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya. Ini suatu kekeliruan, suatu kesalahan, suatu kebatilan, kesesatan. Naam. Tawakal itu adalah dengan seseorang melakukan sebab. Tidak berdiam diri, menanti datangnya rezeki. Duduk ongkang-ongkang di kursi goyang sambil bertelekan. Tidak demikian. Tapi ada upaya, ada usaha. Naam. Ya. Seseorang yang betul-betul bertawakal, niscaya dia itu akan berupaya, berusaha. Dengan hal-hal yang memang diperbolehkan. Naam, di dalam syariat. Sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Keahlian yang dia punyai. Maka perhatikan di sini. Seekor burung tersebut. Ya. Yang dikatakan dalam hadis ini, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama tarzuqut tayr taqdu himasan wa tarahu biqtana." Yang menunjukkan bahwasanya tawakal yang sebenarnya itu di mana seorang muslim itu menjalankan sebabnya, melakukan asbab untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan, terhindar dari sesuatu yang dia khawatirkan, tidak berdiam diri. Kemudian dia mengatakan pasrah dan tawakal tanpa usaha. Ini bukan tawakal. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadis ini pun memberikan faedah kepada kita sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala ketika mensyarah hadis ini dalam syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan bahwasanya di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, annahu ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha hatta tayr fi jawis sama la yumsikuhu fi jawis sama illallah wa la yarzuquhu illallah. Bahwasanya hadis ini memberikan faedah, pelajaran kepada kita. Tidak ada satupun makhluk hidup yang ada di bumi ini. Melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizkinya. Hingga seekor burung sekalipun yang ada di udara. Tidaklah yang menahannya di udara tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla, dan Allah lah yang memberikan rezeki padanya. Naam. Tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini. Naam. Dari yang paling kecil sekalipun hingga yang paling besar. Melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki mereka semuanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini melainkan Allah menjamin rezekinya. Allah mengetahui di mana kediaman mereka, di mana mereka menyimpannya. Naam. Ya. Yang kemudian beliau mengatakan, "Walaqad dhalla dhalalan mubina man asaa'a dhanna bi rabbih." Maka sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Orang yang berburuk sangka kepada Rabb-nya, kepada Allah Azza wa Jalla, tatkala dia mengatakan, "La tukfirul aulad," jangan memperbanyak anak. Ya. Kenapa? Naam. Akan menjadikan sempit rezeki kalian. Semakin banyak anaknya, semakin mempersempit rezekinya. Ya subhanallah. Padahal tidak ada satupun makhluk melainkan Allah telah menjamin rezeki mereka. Bahkan dari kalangan hewan sekalipun, yang paling kecil sekalipun, Allah menjaminnya. Dan masing-masing anak itu, mereka membawa rezekinya masing-masing. Naam. Ya, Allah telah menetapkannya. Ya, ini suatu naam perkataan yang keliru, yang salah, yang menyimpang. Kalau dikatakan demikian, semakin banyak anak akan mempersempit rezeki. Ya, masing-masing itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mereka berdusta atas ucapan ini, kata beliau. Demi Allah Azza wa Jalla. ketika mereka memperbanyak anak, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak rezeki mereka. Naam. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk hidup yang ada di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah telah menjamin rezeki mereka. Ya. Maka rezeki anak-anak kita Allah telah menjaminnya, masing-masing membawanya, ditetapkan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Sebelum mereka terlahir di muka bumi ini. Naam. Ya. Allah yang akan membukakan bagi naam orang tuanya pintu-pintu rezeki yang kemudian dengannya orang tua tersebut bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Coba kita renungkan pada masing-masing diri kita. Ya kan? Di saat kita masih naam belum berkeluarga, berapa sih rezeki yang kita dapatkan, yang kita punya? Naam. Ya, di saat kita masih belajar, kemudian menikah, ya kan? Rezekinya bertambah. Iya enggak? Merasakan enggak? Merasakan dengan sejelas-jelasnya. Ketika punya anak satu, anak dua. Ya subhanallah. Naam. Ada aja jalan, pintu yang Allah bukakan untuk seorang hamba mendapatkan rezeki sehingga dia bisa memberikan nafkah kepada dirinya, istrinya, anak-anaknya. Naam. Yang sebelumnya enggak terpikir. Ya. Subhanallah. Karena Allah telah menjamin masing-masing dari setiap makhluk hidup itu rezekinya. Nah, bahkan hewan yang paling kecil sekalipun. Nah, akan tapi kata beliau rahimahullah ta'ala, kebanyakan manusia mereka itu berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Mereka hanya menyandarkan kepada perkara-perkara yang sifatnya materi, sesuatu yang dilihat. Nah, tanpa mereka memfikirkan, melihat pandangan yang jauh ke depan tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah zat yang maha memberikan rezeki kepada hambanya, Allah yang telah menjamin rezeki-rezeki mereka. Nah, tapi kebanyakan manusia itu tadi seuzon kepada Allah, pandangannya hanya melihat sisi apa yang dilihat, materi. Yakini ini, pegang ini. Naam. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini makhluk hidup melainkan Allah akan menjamin rezeki mereka. Naam. Sehingga jangan takut untuk memperbanyak anak. Naam, khawatir nanti tidak bisa menghidupi mereka. Ya, yakini. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan memperbanyak rezeki. Allah akan bukakan pintu-pintu. Naam, untuk mendapatkan rezeki sehingga seseorang itu bisa memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Demikian pula kata beliau rahimallahu taala, di antara faedah hadis ini pula, min fawaidi hadzal hadis, naam, bahwasanya burung-burung dan yang selainnya dari makhluk-makhluk Allah azza wajalla, mereka adalah makhluk-makhluk yang mengenal Allah taala, dan yang menciptakan mereka, sehingga mereka pun senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Yang kita tidak mengetahuinya, kita tidak memahaminya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Tusabbihu lahu samawati wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Naam. ya, bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Langit-langit yang tujuh, demikian bumi serta semua yang ada di langit, demikian pula di bumi, dan apa yang di antara keduanya, tidak ada satupun, ya, melainkan semuanya itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik makhluk yang hidup maupun yang mati. Nah, ya, tidak ada satupun dalam ayat disebutkan wa in min syai'in, tidak ada satupun dari makhluk-makhluk tersebut, langit-langit yang tujuh, bumi serta apa yang ada di dalamnya, semuanya bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Yang mana kita tidak memahami tentang bagaimana tasbihnya mereka. Ya. Naam. Maka at-tuyur, burung-burung, naam, mengetahui, mengenal Allah Azza wa Jalla, Zat yang menciptakannya. Ya, dia terbang sana kemari mencari rezeki. Naam. Ya. Dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padanya, sehingga dengannya dia itu terbimbing menuju kepada hal-hal yang akan mendatangkan kemaslahatan baginya untuk bertahan hidup. Naam, pergi di pagi hari, keluar dari sarangnya, menuju ke tempat, ke daerah yang dia enggak tahu apakah akan mendapatkan rezeki atau tidak, tapi dia berusaha. Naam, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan rezeki padanya. Dan perhatikan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Pergi jauh entah kemana, pulang kembali ke sarangnya tanpa tersesat. Ya kan? Naam. Barakallahu fik. Tanpa keliru, tinggal di sarang burung yang lainnya. Kembali betul-betul ke sarangnya sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Perkataan Nawawi rahimallahu ta'ala, kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ketujuh. Berkata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, an Abi Amarah Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Amarah Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya fulan, idza awaita ila firasika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta fa innaka imitta min lailatika mitta al-fitrah wa in asbahta asbata asbahta khairan, muttafaqun alaih. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu untuk tidur, maka berzikirlah, berdoalah dengan doa ini, dengan zikir ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika ila akhiril hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan sepakat yang keduanya. Yang mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan membimbingkan kepada umatnya tentang di antara adab-adab ketika seorang muslim itu hendak tidur. Naam. Dan apa yang semestinya diucapkan ketika seorang tersebut hendak tidur. Ya. Di mana dalam hadis ini sahabat Abu Ammarah Bar bin Azib radhiyallahu taala anhu beliau memberitakan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ya fulan, ya, idza awaita ila firasika." Dalam riwayat yang lainnya yang juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di bawahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Bara bin Azib, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam riwayat yang lainnya. Ya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita majaka, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawaddu wudu'aka lis-shalah. Maka hendaklah engkau berwudu sebagaimana engkau berwudu untuk mengerjakan sholat. Naam. Ya. Bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dan tentunya ini bimbingan juga berlaku untuk seluruh umatnya ketika seseorang itu ya hendak tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan agar supaya seorang muslim itu berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudunya seorang muslim ketika hendak mengerjakan sholat. Dan perintah di sini adalah merupakan ya perintah yang sifatnya mustahabbah. Naam, mustahab sunnah hukumnya. Ya. Naam. Yang mana padanya terdapat faedah-faedah dengan seorang muslim berwudu terlebih dahulu. Ya, ketika naam hendak tidur. Yang demikian itu agar seorang muslim ketika ia tidur dalam keadaan dia di atas kondisi keadaan yang paling sempurna. Yang mana dia dalam kondisi suci. Naam. Dan agar supaya zikirnya dia ketika berzikir kepada Allah, karena di sana sebagaimana nanti akan disebutkan di antara zikir yang semestinya diucapkan seorang muslim sebelum tidurnya. Naam, ketika dia berzikir tersebut dalam kondisi dia naam tatkala berzikir dalam keadaan suci. Yang ini tentunya kondisi keadaan yang paling sempurna bagi seorang muslim tatkala berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana zikir yang tersebut dia dalam kondisi suci. Naam. Terkadang seseorang ya itu dicabut ruhnya di saat kondisi dia tidur. Ternyata Allah Subhanahu wa taala naam ya mewafatkan orang tersebut, sehingga tatkala dia meninggal maka dia pun meninggal di atas amalan yang termasuk amalan yang paling utama ya dalam kondisi suci ya dalam kondisi dia berwudu ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la yuhafidzul wudu ilal mu'min. Tidaklah yang menjaga wudu itu kecuali orang beriman. Naam. Ya. Terlebih lagi ya, di samping dia berwudu, dia pun membaca zikir-zikir yang dibimbingkan, yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam Fathul Bari ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan qawlu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawaddu wudu'aka lis-shalah, berwudhulah sebagaimana engkau berwudu untuk mengerjakan salat. Al-amru fihi lin-nadab, perintah dalam hadis ini adalah untuk menunjukkan mustahab, disunahkan. Naam. Ketika seorang hendak tidur, hendaknya yang lebih utama dia berwudu terlebih dahulu. Yang kemudian beliau mengatakan walau fawaid. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk seorang muslim berwudu terlebih dahulu sebelum dia tidur memiliki beberapa faedah, kata beliau rahimallahu taala. Minha di antaranya an yabita ala taharatin li'alla yabghathahul maut fayakunu al-hay'atin kamilah. Naam. Di antaranya, kata beliau, agar seorang muslim tersebut ketika tidur, tidurnya di atas kondisi yang suci. Ya. Tatkala dia diwafatkan secara tiba-tiba, di saat dia tidur tersebut, maka dia meninggal dalam kondisi keadaan yang sempurna, yaitu keadaan suci. Naam. Yang mana kata beliau wa yukhadhu minhu annadbu ilal istidadil maut bi taharatil qalb, yang mana dari sini pun bisa diambil faedah perkara yang dianjurkan untuk seorang muslim mempersiapkan dirinya menghadapi kematian untuk mensucikan, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati. Kenapa demikian? Li'annahu aula min taharatil badan. Karena mensucikan hati, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya, kesirikan, kenifakan, dan kotoran-kotoran hati yang lainnya, jauh lebih utama dibandingkan kesucian badan. Naam. Ya. Yang kemudian beliau membawakan athar yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa qad akhraja Abdul Razzaq min tariqi Mujahid. Dan Abdul Razzaq rahimallahu taala telah mengeluarkan ya riwayat dari jalurnya Mujahid rahimallahu taala, di mana Mujahid mengatakan qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan la tabitanna illa ala wudu, janganlah engkau tidur ya kecuali di atas wudu, kecuali dalam kondisi berwudu suci. Naam. Kenapa demikian? Fa innal arwah tub'atsu 'ala ma qubidat 'alaihi. Ya, karena sungguhnya ruh-ruh tersebut nanti akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ruh tersebut tatkala dicabut. Naam. Ya. Di antara faedahnya pula an yakuna asdaqul ru'ya wa ab'ad min tala'ubi syaitan, dengan berwudu ya diharapkan dia mimpi-mimpi yang baik, yang bagus, mimpi yang bagus tersebut mimpi yang merupakan kenyataan yang diharapkan. Naam. Dan akan lebih menjauhkan ya dari syaitan untuk mempermainkannya dengan kondisi seorang ketika ia tidur sebelumnya berwudu terlebih dahulu. Naam. Yang kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan bimbingan yang berikutnya di antara adab, dari adab-adab seorang muslim ketika hendak tidur. Tsumma taji ala syikikal aiman. Kemudian berbaringlah engkau di atas lambungmu yang sebelah kanan. Naam. Di antara adab tidur pula. Seorang muslim ketika tidur adalah dia berbaring di atas lambung sebelah kanannya. Dan itu adalah merupakan kondisi keadaan yang lebih utama. Dan itulah sunnah yang dituntunkan, yang diajarkan, yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Ini kondisi keadaan tidur yang paling bermanfaat untuk badan. Ya, tidurnya seorang di atas lambung sebelah kanannya. Hal itu disebabkan karena hati itu berada di sisi lambung sebelah kiri. Naam. Manakala seorang itu kalau tidurnya di atas sisi kirinya, sehingga akan menekan hatinya tersebut. Dan itu akan memberatkan seseorang itu dalam tidurnya. Naam. Karena hatinya tertekan. Beda ketika dia tidurnya di atas lambung sebelah kanan, sehingga hati itu tergantung. Iya kan? Naam. Ya. Sehingga itu akan menjadikan sesuatu yang lebih ringan tidurnya. Ya, lebih membantu seseorang itu untuk segera bangun di tengah malam. Ya, lebih memberikan semangat ketika bangun dari tidurnya. Dan terkadang seseorang tersebut, walaupun sebentar tidurnya, dengan posisi tidurnya yang benar tersebut, itu sudah mencukupi baginya untuk beristirahat. Naam. Ya. Sebagaimana demikian disebutkan pula oleh Al-Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala, annau asra'u ilal indibah. Tidurnya di atas lambung sebelah kanan itu akan lebih, ya, mempercepat seorang itu untuk bisa bangun di malam hari, ya, nak membantu dirinya untuk bersemangat beribadah ya mulai di sepertiga malam yang terakhir. Naam, ya, dan juga dengan tidurnya di atas lambung sebelah kanan, hatinya itu akan menjadi tergantung, ya, dan itu naam akan memperingan tidurnya. Meskipun tidur yang sebentar itu sesuatu yang berbobot dan dia merasa cukup dengannya. Naam. Dari faedah-faedah yang lainnya, setidaknya kita mengamalkan itu ajr, pahala. Naam, kalaupun kita tidak tahu permasalahan-permasalahan hikmah-hikmah faedah yang lainnya, setidaknya dengan kita menjalankan itu, pahala yang kita dapatkan karena kita menjalankan sunnah apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wallahu taala alam. Soal adapun kelengkapan penjelasan terkait tentang hadis ini insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Innallahi taala wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.